نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة فرض لله تعالى. Bulan yang suci, marilah saling memberi. Hilangkan iri dan dengki, karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhun lillahi ta'ala. Di bulan penuh ampunan, marilah saling memaafkan. Hilangkan benci dan dendam, karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri رمضان هذه السنة فرض لله تعالى. Di bulan yang berkah, marilah kita bersama hidup damai sejahtera, karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanati fardhun lillahi ta'ala. Di bulan Ramadhan ini, marilah melatih diri, moga bisa